Mitra bisnis, akhir-akhir ini kita sering sekali melihat organisasi buruh melakukan demo atau mengancam mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah yang hingga 50%. Demo-demo seperti ini merugikan semua pihak, mulai dari pengusaha yang produksinya terganggu, sampai para pengguna jalan yang terimbas macet akibat demo. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha Apindo, Hasanuddin Rahman. Pak Hasan, apa komentar Anda? Apakah demo-demo seperti ini merupakan sebuah solusi? Begini. Lebih dari cukup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak mogok, mengatur demo, ya kan? Tetapi yang dilakukan sekarang ini, tidak ada tindakan apapun. Jadi yang ada adalah pembiaran. Contoh soal, ya. Kalau mereka mau mogok atau demo, itu pakai Undang-Undang 9 tahun 89 tentang pernyataan sikap di muka umum. Ya kan? Itu ditujukannya kepada polisi 3 hari sebelumnya, ya kan? Maksudnya apa dan segala macam. Kalau dia memogok, itu ada di Undang-Undang 13. Mogok kerja adalah hak dasar serikat pekerja, serikat buruh. Dilakukan secara sah, tertib, dan damai akibat gagalnya perundingan. Jadi tidak ada dikenal istilah mogok nasional dalam Undang-Undang kita. Jadi seharusnya pihak yang berwajib itu kan tahu aturan mainnya, ya kan? Ditindak dong, jangan dibiarkan. Itu pandangan saya. Itu semua melanggar peraturan perundangan yang ada, pembiaran yang ada, sehingga akibatnya ini yang terjadi. Iya kan, masyarakat ikut terbawa-bawa kena getahnya, iya kan? Kan tidak mungkin masyarakat menghakimi sendiri kan, iya kan? Pihak yang berundang dong yang tahu dong, gitu enggak? Jadi tidak ada istilah mogok nasional, istilah demo dan segala macam. Ya, harus ada aturan lainnya. Tapi yang terjadi sekarang memang adanya pembiaran, tidak ada law enforcement. Kalau dari pengusaha, bagaimana menghadapinya, Pak? Apalagi pengusaha itu kan, pengusaha bukan segerombolan orang-orang yang bisa main hakim sendiri, kan? Dia hanya bisa ngurut dada saja, ya kan? Jadi sebaiknya, instansi yang berwenanglah yang bertanggung jawab mengatur ini semua, ya kan? Itu kan memanggu produktivitas, ya kan? Mengganggu jam kerja, jadi yang sama sekali tidak relevan. Ini adalah upaya-upaya untuk menekan, ya kan, dengan melalui pelanggaran hukum. Ini akibat dari adanya pembiaran dari pemerintah, ya kan. Seharusnya diambil tindakan tegas dong, ya kan. Demikian Ketua Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha Apindo, Hasanuddin Rahman. Saya Wendy Lim.